Nih tetek. Nih tidak, jangan kalah. Ini masih hongong yang tepukkan, orang sugih. Yang kalah dan orang susah. Nah ini mesti kita kalau yang bisa Tuhan kata. Jadi duit, kalau ada di tangan kita. Jadi kita duit ini menggunakan mesti. Nah kakek, duit Tuhan yang diganyali. Orang bakal lakal aja. Duit Tuhan yang dibagusi. Gitu orang tak sedang-sedang. Jangan tak paling. Ini duitnya amanah kalau Tuhan serahkan duit dalam kita. Nah bangun akan kata lemah indah. Kata lemah nyawa itu juga. Tapi maka ini Tuhan indah sama dan lemah nyawa. Allah Allah atau ada beda cara kita. Nah, ini tahu pulang kesalahan sekarang. Maaf ya kami marah sekarang. Tapi langgar dan masjidnya pada satu kalah lawan itu. Nah, maka kesalahan pulang saya cetak. Satu orangnya tanya, ini tidak harap ini tidak rumah sekarang. Walau mengapa pun bama haja wakali alaihissalam tidak saat anarokamin tidak rapi masa di darahum dan karena batang tangan ayat Quran ini dengan hadis Nabi ada batang tangan hadis Nabi dan ini apabila sudah gawian satu kaum atau masyarakat jahat ada tandanya orang yang sudah jahat gawiannya tak ampunan ada tandanya maka yaitu mereka itu memperhiasi langgar bagi-bagi penanggar itu menunjukkan sekampungan ke gayun jahat ini menanggapi kalau membagi kita habis ini ada keteraan tadi menyerah badakan tangan tak ada lianna manhiya anhu karena memang dilarang di hadis ini ajak rapatu yaktabiliku yaitu menghiasi lawan anak wasal itu mah ukur-ukur mah kaya Yahudi mah diukur badan berkata kaya layang kaya macam-macam anak-anak apa ini anak kaya kaya apa itu anak-anak hari naga apa menitul yang ditanya itu mengaturah kita buka kesalahan kita buka kesalahan jadi kita jangan nanti menunggang jodot dan raja ada orang bahari mesti empat menit orang bahari ujar orang baris panggit ini dijahat ada sajak rata dijahat panggitnya mengukir sebagaimana yang lebih dan misalnya lainnya sebagaimana Islam dia lain paham gak tak? Nah itu coba kena ada lalu aku bacakan dulu lah di dalam kitab Sunan Abu Dawud juz awal halaman 123 isinya di zaman Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah kemudian sebelum empat gurung di rumah Abu Ayyub Al-Ansari pas dari Jibreta seorang susah Nabi di situ tinggal kemudian Rasulullah masa kehadapan melihat ada tanah di jamiah kebon Rasulullah bertanya kepada orang di Madinah ini kebon tanah siapa? Jawab orang sana, ini adalah milik orang yatim. Jawab Rasulullah SAW, umpama kita tukari nanti mata akur kita akur. Nah itu, di huruf di hadijannya lawan kebun yang bagus di luar anak yatim kan yang ini tambah, lalu dibangun masjidnya bawi. Nah, pacara bangunannya ya anda si Tuhan empat Tuhan nyata, sungguh ke rumah dia umumkan ini masjid di sembahyang berjemaah lima waktu dimana apaan hari hujan karena hujanan hari panas kepanasan paham? Dia menjual ibu itu dia tak kira selawar mengambil nah ini itu sudah wapas Rasulullah berganti kali tadi bakal sibuk dibangun masjid tadi hadijannya ada pihang pihangnya tetap aja nata batang kurma batasnya yang mulai batas atap menunggu menjamu daun kurma atap daun ya meninggal lebih bakal tiga tiga menurut sampai kasihnya Umar balik pulang meninggal kasihnya Umar sampai kasihnya Utsman kasihnya Utsman inilah awal-awal orang yang membina lawan batu serta belukis dan lawan cek pulang nah itu tihang-tihangnya pun batu juga balukis dia, tapi lukisan ini kadang ada Yahudi Nasara. Ini tak atapnya sudah mencari akaran kayu gading ya kasih kita di sini sirap. Ini zaman kelima. Sama Usman ini apa lo nabe? Sahabat masuk kelapa air. Assalamualaikum bismillahi rahmani rahim kulata irra tibin ini jadi tadi sama seperti ada yang ini paham nah lah nah itu ngerti kah itu minta itu teh di jalannya dan sudah mulai dari ajarnya tadi kita maka data dan kejadian teman ini di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ngarafiq itu zaman Utsman bin Affan paham kata. Jadi tanyaan kalau kalian daripada ayat tadi yang antur pak, ya tidak kan kata itu kan kena Utsman kiri ini akhir Quran kalau orang ini jadi, jadi karena pelajaran kata itu kan karena niatan takzim, jadi lama niatan takar itu yang salah itu yang dilarang, takarnya yang dilarang lama niatan takzim mengakhirah. Lawan duitnya pulang, jangan merugikan orang lain. Maksudnya orang lain itu berterima. Kalau duit berterima, kata boleh. Kita akan untuk mengekali ini saja, tak adanya. Ini sederhana aja. Tapi memang terbangnya, kalau dari umur, awsa Tuhan. Yang awsa Tuhan ini, jangan kalah yang umur. Duitnya adalah, oke, jangan ngasih adalah. Dan tempat Allah artinya hendak, yang artinya ini udah bagus-bagus, di kota-kota ini, apakah misalnya problem, kalau ngelarang, itu yang saya rasa bang aja dulu. Mencari duitnya, kata kita tahu dulu, kalau semua banyak anak walau itu mau ada juga kan yang memadakan doh boleh dan yang makroh kalau ini makroh dia kan ini rampang dia kalau pakai masjid ini kan ini haram dia nah makroh kalau ini macam-macam warna itu enggak orang sembahyang mikirakan itu ukiran dan itu kalau kata hukum lagi ya itu kan orang yang hukum dia kan yang kata hukum ini dia hukum secara berhukum dia kan punya tidak kan canggung pikiran kasih jakan hari juga ya Allah aku sama aja tak antara nanti melebar malam bulat. Nah itu di dalam kitab kosalannya di awal halaman 440. Nah tadi artinya kata kata dilarang asalnya takwim langkah jawab ribut itu dari kata bacaan. Itu dalam kitab kosalannya. Tahukah kita merasakan baca di dalam. Lahutnya bilang bukan bagus bangunannya yang dilah. Jadi kalau bagus bangunannya kada dilah. Nah, hati-hati kan yang salah paham ini nya. Bagaimana ini kebagusannya sesungguhnya anggap ini perasaan pasien kada bisa. Nah, apa kalau sorangnya lah. Nah, yang salah itu yang salah. Kadada ibu yatima ajin Allah anak perkataan kadada. Kadada. Kemudian wa iqanuhu mengulasi mengulimi ya kan besi kan pulang air je kita air je kita dikuasai aja untuk rumah Allah Ta'ala wa minat ta'zimi al-hikmi tapi ini kan menurut yang kata itu pun tadi memang lah ini ada yang kata itu pun itu secara aja kan ya kan aku juga aku tadi kan memadakan yang di Abu Daud lalu memadakan yang di Kosalani ya kalau aku kan bilang ayo banget itu kan kalau cucuk saya kalau aja ya kalau lah ini kan tidak mau cucuk saya kalau aja ini kalau cucuk saya kalau aja ya lalu mengetahui itu dan masuk kita menghormat masjid dia langgar masuk tapi menghormat mengapa menghormat tujuan yang ada makna malik tak huru hak membara suri ya kan mengatuhi ya kan. Jangan tiba-tiba kulit. Itu berhubung kalau datangnya. Jangan kacau rumah seorang lagi punya berkulit. Aturan ini, teman-teman kebagus. Kacau rumah seorang dia nanti ngebarat ulat-ulat dia. Ini kan dah hari-hari ini rumah seorang dia. Bisa rumah Allah Ta'ala. Bisa lah mesel kan? Bisa lah mesel? Makanya kalau Tuhan minal akbar kalau segala yang kotor yang majasat yang majis di dua ini kagak lah memang ada limit kita pakai ini mah ligati orang kalau membersih kagak lah memang ligati ini sih menyamuk ini yang menjauh ini menyapak apa ya lompet lak ini di acah-acah lak mengajar lompet lak langgar ini banyak menggunakan di sini banyak banget kita rumah sini nah di anak-anak kami ada yang di sini banyak apa namanya kita pada santai ya pokoknya kita jangan menjadi kita ini sudah menelurni tanda kita merigasi pulang lah itu kan tiga rakan lagi atau ini jangan gak berpihak ini ya kalau lah maka kami haram ini kita merigasi kita haram lalu ingin nyatimu menyenangkan jadi merigasi lalu barasnya mau kerja dulu nyatimu menyenangkan kapir lalu murtad menjadi bila menjalan boleh lah dia sudah berhidasa dikit dia bayangnya merigasi dan ngejak ya masjid kan ya lalu nyat menyenangkan gak menyenang. Saya minta ini hati-hati kebenaran karena bakdi ashabinya ta'alimah sujian ke rumah sajid memakruhkan pada bagian mazhab kita satu melajari kanak-kanak andaknya di masjid kanak-kanak belajari di masjid kanak-kanak itu ini kan minum kala nah lalu kanak-kanak halilungan macam-macam lalu ngarang ini jamnya kada cocok ya badan ini masjid kada cocok artinya kan anak-anak itu jangan di situ kalau kita kada di jatuh di masjid kita adalah kada kala di sekolahan belajar di sekolahan ala kuliah ini kalau yang mana siapa yang itu jadi hamba bagi petunjuk itu kita kada nama masjid kah nah itu ya amnaum lah ya tahar lagi ayo akbar ya apa kami makan talita ini berhasil kan nah itu kami makan talita siapa masalah ya gurunya ini di jenisnya membicarakan apa itu berkata mula, nak, jarang sekalian. Kalau Abu balik ira arang tanggut di masjid, akan amarah atau kalian ditanggut tidak. Nabi menyuruh atau bilang Nabi menyuruh apa? Wah, ya kalau begitu kan, membarasi waktu dia mengharumi. Pakolak miri barasi lawan harum, mula, barasi lawan harum. Dengar jaharnya mengkata ini. Dengan bawa kasiat saja tak hukum membawa kasiat berbau misalnya gila alamnya kegeram yang hukum kegeram pula kumpulakan berapa dalam bawa kasiat nah ini ya tak yang benar harapnya bilang kalau dihitungnya dalam kasiat dia gila ya yang pertama yang mana karim dikantung kembang rasa lain-lainnya saya ngelinget nah misalnya meluakan yang lain ke dalam mikir ini jangan minum kopi kagawa ini merah aja ke dalam ini ya aku mau aja, aku mau ini gak ada mana ini gue nih temen masa dalam yang berbuka iya kan? Harum gak kalau mau? Nah harum gak? Ya harum nah kalau ada juga telepon itu aja nah itu karakan dupanya itu masuk empat maharum ini ini kada dupanya kada teleponnya kada memudirakan andakan itu ya, tak ada aja daripada menghasil ini sudah ini, kalau kan macam-macam ini ya kalau andakan itu ya kan masa dari itu melampuinya disuruh juga kita melampui kalau kalau membayarkan nantinya barang apa itu ini kalau melampuinya kalau membayarkan barang apalagi lu nanti banyak banget ini berapa itu ini bayarnya 100 lebih lagi belum kebehan 100 ribu lebih bayarnya kada gampang ini kan kita ini kada beracaan bayar itu kada kaya banyak pang disuruh dia melampu lima nikari disuruh dia membuang tahitatnya disitu nantinya sikung tahitatnya sikung beda-beda ayo ini orang tahil itu bakal lahirkan buang tahitatnya padahal mencorong yang mana pake nyamuk nyata boleh ya. Pakala ujian Nabi Jami bulma sajidakum sidianakum jauhakan kananakan tah daripada masjid jauhakan disuruh ini ya tak ada ujian kalau nakan Islam paham juga jadi disuruh jauhakan kira-kira jangan bau kada ramun ya masjid kita masjid suruh peti orang banyak nah iya nang nggak apa lima mang, nggak kalau kesan itu gimana? Boleh aku bagi, ini dia ya. Nah, pemenangkut Tuhan ini, membayar itu yang, jadi cara itu kan tak kawan aman, makan minum kotor. Yang memang kalau di peninggungnya jangan dibawa ke masjid mencukur mendahuri ya kalau cah ya. Hah? Jangan dibawa mencukur mendahuri nanti bahagian ini nih. Jadi menak menemukan dia anak itu belajar ya ini. Buat kita bisa kalau orang tak kadang-kadang jangan dibawa anak ada mau orang belajari gitu. Nah, ini dalam kita belajar jangan dibawa dua kami mawarnya gitu lah. Wama jani ngakum orang nang kada kawa termasuk di dalam gelombang SW, SM, SM kada ada termasuk majanin ngerenya jamak daripada majanin ini jangan tetarap ini sesalah bakal menjelek atau kena apa-apa kah kita langgar kah jemputnya ya atau enggak kita langgar putokannya buat ngelombang sumur nah majanin jadi kalau yang ada nanti nanya ujar aja kita jawabkan nanti ya kalau dia udah lagi panggang-panggang dan diparakakan apalagi membawa senjata setelah imam cucuknya majirin doang nah minta jati dana memberi tanggung pun kan kalau jadi bawa badana ini bani baik bani ya kalau kalau jadi bisa kalau kerja deh ya kalau lah yang meletak kalau kita ya kalau lah meletak misalnya karena untung aku lupet maka betat hehehe lawan nangkan nah iya jangan ngintung lupet. Nah, ini kan dapat nih, teman-teman. Saya salah lihat di sini kan, jadi nampetin abang-abang yang tapi di parah. Jadi kalau saya salah lihat. Jauhkan daripada masjid yang lor, ini jangan diparakakan. Nah, kita. Jadi bibir saya ya, sekarang ini berjalan. Wasallah sujudikum. Jauhkan daripada mencabut pedang. Artinya pedang itu jangan dibawa. Dicabutkan ke sini. Nah, itu kadang ada jauh lelah, bahari jauh lelah. Yang parang itu bantok juga, nah, ya kalau ya kalau, nah, duduk ngulang ya kalau, tapi itu kan juga kalau ada parangnya, ini tekan kepada wani, kalau ini kan tetap hutan pada ini kan saya bakal lari ini jangan, bebayaan kah itu, jangan sini kan ada kalian yang bawa karis bebayaan penyiannya, sebutin seorang punya karis nah, jadi kada belecek, kada belecek, nah itu saya iqamah tahududikum jangan hendak memutus hukum murulah aja kantor menghendak belas hukum memutus hukum sebab ini orang memutus hukum saja kan dia nah ya kalau berdairan dia nah di dalam masjid kada cucuk nah ya jangan warat aaturwatikum nah ya tak setiakan wakurusumatikum bebantahan jangan dia menghendak bebantahan berpesaa jawab bakal luar aja. Jangan itu air menak darahnya air sini kita juga mimbar bapak juga mimbar nah jadi jangan kita kan jadi ini orang yang kada tahu kita gini kak kalau kami masjid di ulahnya melajari karena kami masjid dua membedaurkan itu di masjid dua nah ya kak ini kada tahu di gini kak kada tahu di hadis ini kak kalau saya kan hari jamu ya di gini kak nah itu kecepatan kak nyaman pang entar lelah nah ya kak mencari lihat tu jangan, lamun cagar kumur jangan, minta tak. Wajan muruha hari ini akan masjid-masjid itu. Nah, jadi hari ini langgar ya aman agak lagi. Saya nak lihat hari ini. Jadi bilang lamunnya hari ini pada ini tinggal kalau masjid, hari ini tinggal di rumah malam ini. Hari ini, nah ini mah hari ini jadinya di hari ini. Berataan hari ini aman kalau bagi bukti semua orang tidak akan tangan kalau. Apalah dia dengan sedikit mungkin mereka tadi kan kembali naik sini terusnya kalau terbakulah dia rasanya kawin lagi tapi yang sudah naik ya ini itu naik ini itu ya kalau lah tapi dia jauh berat angka menguk ya ini maksudnya nerek jangan beleta aja tapi saya kira-kira lah kita lah bagian nurwa hari ini alamu kira-kira berdagang cari macam-macam atau jakat cakat ketika ruang menggalinya kembali waktu lagi mata tak tak sayuh sayuhnya juga lihat izyahumullah asana ma'amilu aika wabahu itu Allah Ta'ala bakal membalas lawan galiannya yang bagus itu. Nah apa maksudnya cawa bahu pahalanya yang dibalas ada galiannya kupong yang dibalas pahalanya wa ahsana di mana hasana artinya bagus minta aja kada ahsana ta jadi ala tabdil la ta'ala lebih ijan terolak di lemnah ta wa yajidau min perlu Allah Ta'ala nambahi pulang tambahannya tapi ini nih kurnia Jepang. Hanya kita itu Allah Taala. Allah Taala tak kita. Ya kami tanya mau orang Taala kita upahi masuk intan berapa misalnya sekarang 5,000 lebih kita. 5,000 6,000 lain. Itulah mendak menuruti Allah Taala maka diturun ke kita. Itulah kalau itu dilatih sedikit. Jadi orang-orang nama ambil upah itu lalu ini kau dah hinak mengatakan yang sahajanya. Kau ya tadi sampaikan terakhir akhirnya terserah lagi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lamun Allah Taala menggaji kada kawa dihitung. Betul gaji dan sejenisnya minta itu tapi hendak masuk minum kada cukup syarat kada kawa. Iya kala juga ni ada kawa. Mun sudah cukup syaratnya masuk di sini dasar bujur sudah. Nah, bujur sudah. Yo kalau pulangin yang tiko juga rehat ayu wasio karena oleh semua yang tiko hasilnya berbari-bari kepada berhitung beraup saja, beraup. Itu orang menuruti Allah Taala sah beraup ni kada, nang sudah dihitung tadi pikirkan minggu-minggu jadinya muncul. Walladzina kafaru adapun orang nang kafir lawanannya nang rijalun tadi tak amaluhum ini beramal juga. Jadi orang kafir ini beramal juga hajiannya. Tapi amal mereka kata Robin seperti anak karik di kiatin nang di padang pasir. Anak karik di padang pasir. Saya juga kalau anak karik kan di padang pasir. Jam ukoin ayat di palatin. Jadi di kiah maknanya pi kiatin. Makna kiah palat. Palat di sini bahasa Arab. Lain palat bahasa kita. Lain padang pasir. Wahia wahia pisarok suangun. Itu cuma cahaya. Nang Europeanis tengah hari kelihatan tengah hari. Isi jasil har karena papanasan hari ya kalau anak hari. Yusbihul ma'ajaria lamun orang kada paham iya dana banyu. Lain. Nah lalu ya sabuhu ya gunuhu jama'anu al-aqsani ma'an orang yang kehausan palihatnya banyu ada di tengah kadang situ kenapa tenang kada hatinya melihat banyu ada tenang sekali kita raya berjauh sekalinya ayo entah apa-apa nangka itulah orang kafir ba'amal nang bagus-bagus macam-macam gayanya membantu orang, menolong orang, berbuat baik lawan orang, lawan duit, lawan harta, lawan anak buah, lawan diri sendiri, lawan rumahnya, lawan macam-macam pemiliknya ini berbuat baik banyak-banyak waktu hidupnya. Tapi orang kada beriman. Apa kabar yang kena hari kiamat kena? Dapatlah balasan. Kada ah. Kada ada balasan yang ini. Nah. Ada. Hatta idza ja'ahu waktu dah Haji Jani mendatangi iya akan siapa akan sarap dia aja Haji Jaman datang orang yang haus aku akan dia akan anak hari yang dia gitu ya kanan dia kok yang kanan banyak sekalinya nah kada ada Haji Jani iya kan kada ada nah ini sakit banget kan itu apa jalannya gak ada umbang gitu halinya sekarang mau semalaman dikabut pedang. Ya tahu kita, ya tak. Min mahasibahu kadalika al-kafir. Min mahasibahu titik. Kadalika al-kafir. Nah seperti itulah seperti orang menghaus kadeh. Namalik anak kadeh kadeh. Kali itulah orang kafir. Ya sabu anna amalahu kasadakatin yam pa'u. Kasadakatin ayam pa'u. Ya sabu anna amalahu yam pa'u. Ia menyangka amal itu ada gunanya. Amal itu seperti sedekah. Nah ini, kalau orang kafir ke itu sama dengan orang riya. Orang dah riya pun ia menyangka amalnya kebaguna, padahal seperti anak hari tadi juga. Yang kada ikhlas. Hatta idza matala gumati, kada habis duit. Awak uyuh, pahalanya nol. Nah, idza mata waqadima ala rabbih, datang ke hadapan Tuhan, lam yajid amalahu kadada, ay lam yanfa'hu. Ada baguna amal itu. Nah, pertolong kada iman atau kada lah tadi. Tapi dapat apa? Dapatlah cahayanya kada lah. Lah, ya kalau ingat saja kalau ujar aku semalam. kada mau banyala kancar minyaknya kada apa minyaknya kada ada di kantor mau wa wajadallaha indahu wa wajada wa'dahu indal amal mendapat ia akan janji Tuhan wa wajadallaha wa wajada wa'dallah mendapat ini akan janji Tuhan indahu indal amal tadi di higa amal kenapa ya mendapat akan janji Tuhan di higa amal maksudnya amalnya itu didapatnya balasan di dunia jo di akhirat kada di higa amal itu dapat pahala kada namun di higa Tuhan arti di higa Tuhan di akhirat arti di higa amal di dunia apa minta puji di amal dapat apa? Nah pujian kan itu aja kada lagi apa nak mencari nama seorang yang bergabar-gabar yang nak mencari nama ingin dapat nama itu juga di akhirat kada dapat lagi itu maknanya oh jadalah indah oh jadah wakdahu indal amal ay indah amali pawak-pawu sabar ay jazahu ada itu dunia kah di dunia juga balasan nyata itu wallahu cari ulih hisab Allah Ta'ala itu segera aja nak menghisab orang kapan deh hisab ini mana tadi ini juga sudah ini ini caranya kalau dapat lagi taha des awa Allah bina kaparu amalun asayatu qadiru matin atawa orang-orang kafir itu amalnya jahat. Misal amal yang jahat itu seperti beberapa gelap. Gelap nang mana? Di bahrin leji. Di dalam laut pulang, nang dalam amik umat. Mana sudah kadat, mana laut pulang kadat. Ya besar maujun, laut ini sudah diliputinya pulang oleh si gelom. Gelombang mimpau kiri maujun gelombang yang sebutin ada pulang di atasnya galan bah berapa kali gelombang nah itu maujun mimpau kiri tahap di atas gelombang yang kedua ini pulang awan berapa gelapnya berapa gelap berapa lapis benar ayo gaimun hadhi dulumatun badatwa kebakdin dulumatul bahri dulumatul majil awal dulumatul sani dulumatul sar empat gelap laut gelap nang anu gelombang pertama, gelombang kedua, kemudian awal. Jadi orang kafir ini juga nih amalnya itu menjadi kegelapan. Nang membahayakan temannya. Dalam laut tuh sudah ini berbahaya, lama dihantam iwak napa? Itu kan macam-macamnya ya aja. Dihantamnya gelombang pulang. Gelombangan dua pulang. Gelombang awan pulang kadat begini. Dah kada kisah takutan mereka apa ya jangan ni kita dalam kamar aja selongan lampu pajak kada takutan mereka padahal kan ada apa sekali kita takutan aja ham yang sekarang kacak tak yang kita takutan yang salah kacak ketakutan apalagi ini jadi untung kalau iman kalah kan Tuhan tadi mengumpamakan nang mata lelaki orang beriman seolah lain pada orang kafir hajiannya kalau orang beriman apa semalam boleh pada tahu lagi ya kalau biar nyak ada beramal sudah sekarang juga apalagi beramal juga seolah nurun alam orang kafir biar nyak beramal juga ya kenapa kandap juga apalagi itu lalawanan nyata ngerti ya lalawanan kan sekarang itu lawanin apa ya nah, kalam itu dari kalam kalau lah kalam juga itu ya Nita. Iza akraja ain nawiru ya daru fi hajab rumat lam yakat yaraha lam yaqrub min ru'yatiha. Orang tahajudnya hendak memeriksa tangan di waktu gelap nang empat macam. Heh, kada melihat tangannya kaya kada melihat ini. Nah, iya jago kada kacak. Wa mar lam yaj'alillahu lahu nuran famalahu min nur. Apabila Tuhan kada memberi petunjuk lawan orang itu, kada ada harapan dapat petunjuk. Jadi maknanya, wa man lam yahdihillahu lil Islam wal iman lam yahtad. Apabila orang itu kada dimasukkan Tuhan ke agama Islam dan ke iman, kada kawa inya hendak berpikir sorang. Di sini menunjukkan bahwa sunyi hidayah Islam dan iman semata-mata ta anugerah Tuhan. Kada kawa diusahai dengan kepintaran atau keturunan atau artinya apa? Usaha lainnya. Ya kan banyak aja kalau orang turunannya Islam tapi kafir anak Nabi Nuh jadi bukan keturunan nah bukan kepintaran banyak aja orang pintar kada kada ada iman ya kalaatna saja teh. Ya semata-mata hidayah tuh Tuhan. Terlihat di dalamnya. Pamalahu minun ustupida min hada anna nura laisa fil hauli wala bih quwwati bal bi fadlillah yutihi liman yasha wal makna man lam yajallahu dinan islam wa imanan palali nalahu ya kah? Ya kah? Ya kah di dalamnya? Summa qala alam tara annallahu wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat majelis yang kita nanti kita baca dan kita dengar bersama-sama mulai di dalam sampai di rumah ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dari batin semua hidup demikian juga dosa dan kesalahan umat kita, abah kita dan seluruh keluarga dan warga kita, kawan-kawan kita dan jiran-jiran kita. Terutama ya Allah, ya Allah, ya Allah, jiran ulun di sini berataan mudah-mudahan mendapat keampunan dosa dari batin semua hidup dan diberi Allah taala rahmat nang luas selamat dunia akhirat mati beriman sempurna segala hajat dikabulkannya dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk arwah kawal kita Haji Mas Ran kan Mas Ran anak Sahabuddin. Ini tuh umpat aja malam Sabtu malam Ahad di sini mengaji kurang bimuang. Jadi kita tahlinan nah untuk Haji Masran dan Sahabuddin Al-Fatihah. ta'lamu anna halalna hadhihi at-tahlilat wa nashhaduka anna qad ishtarina biha akhana Haji Masran bin Sahabuddin minan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna halalna hadhihi at-tahlilat